بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. خنفتنا عزكم الله. Sekarang kita masuk pada perkara kedua dari hak seorang penguasa dan juga merupakan tanggung jawab seorang rakyat. Hak yang kedua itu ialah as-sam' wa tha'ah, mendengar dan mentaati lahu, kepada penguasa tadi, fi ghairi ma'siyatillahi ta'ala, pada selain kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala, jalan ke 19, hadzal haqqu أجمع عليه أهل السنة والجماعة. Hak ini hak penguasa yang satu ini, telah disepakati oleh Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ijma' ini kana bitina azakumullah dinukil oleh Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Al-Imam Al-Qadhi Iyad juga Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, juga Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam Fathul Bari, beliau menukil dari Ibn Battal rahimahullah ta'ala. Mereka berempat yang menukilkan kepada kita ijma'ul ulama', maka ijma' ahli sunnati wal jamaah untuk hak yang satu ini. Wa auda'uhu fi kutubil aqaid, dan mereka taruh pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah. Dan memang kalau kita membuka kutubul aqaid, kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama dulu maupun sekarang, dulu dengan menggunakan sanad-sanadnya ataupun sekarang dalam bentuk syarah, keterangan-keterangan dari para ulama, mereka semuanya menurunkan di situ bab khusus tentang masalah imam, bab khusus tentang masalah kewajiban mendengar dan mentaati seorang imam, dan pembahasan khusus pula tentang masalah khawarij, masalah para pemberontak penguasa, para khawarij. Sedangkan kitab Asy-Syari'ah ala Ajurri itu abwab, beberapa bab beliau membuat di situ, bab mendengar dan mentaati para penguasa sekaligus bantahan kepada orang khawarij. Wa kita lalikai dalam kitabnya syarah usul i'tiqad ahli sunnah Al-Khallal dalam sunnah wa kita, hampir seluruh kitab akidah para ulama memuat bab yang satu ini, menunjukkan khonafitina azakumullah ini perkara yang penting dan betul-betul memang merupakan prinsipnya ahlu sunnati wal jamaah walafi ijma' allati yurabbuna bihan nasa, yang dengan itu mereka mentarbiah, mereka mendidik umat manusia, sigaran wa kibara, baik yang kecil ataupun yang besar, zukrana wa inasa, laki-laki atau perempuan. Wa huwa haqqun, lam yatruki syari'u istinbathahu linnas. Dan ini adalah perkara, adalah hak imam, di mana syari' yakni Allah tabaraka wa taala tidak membiarkan atau tidak meninggalkan istinbathnya, pengambilan hukumnya linnas, diserahkan kepada orang lain. Tidak. Fal nassa 'alaihi Allahul 'Azizul Hakim fi kitabihil karim wa nassa 'alaihi ar-rasulul mustafa sallallahu 'alaihi wa sallam fi sunnatihi hatta la yabqa majalun lil khilaf fi. Fahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah menaskan dengan sharih, dengan nas tentang masalah ini. Demikian pula Rasulullah sallallahu 'alaihi wa sallam dalam sunnahnya, sehingga tidak ada lagi tempat untuk khilaf, berselisih dalam bab ini. Yakni beliau menerangkan di sini khanafitina azakumullah, bahwasanya hak yang satu ini betul-betul dijelaskan, diterangkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam Al-Qur'anul Karim dengan segamblang-gamblangnya, seterang-terangnya. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam sunnah, sehingga saking gamblangnya, saking terangnya, saking jelasnya, tidak ada lagi tempat untuk khilaf dalam bab ini. Dan memang para ulama telah sepakat ijma' untuk memenuhi hak yang satu ini. Sekarang beliau membawakan di sini beberapa adillah yang menerangkan tentang kewajiban mendengar dan mentaati penguasa selain perkara kemaksiatan kepada Allah. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum fa'in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya. Wa ulil amri, ulil amri di kalangan kalian, bila kalian bersengketa tentang suatu permasalahan, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Bila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Yang dijadikan syahid di sini khana fitina azakumullah ialah kalimat wa ulil amri minkum, perintah untuk mentaati ulil amri di kalangan kita. Siapa mereka itu? Kata beliau di sini, wa humul wulatu wal umara. Ulil amri di sini ialah para penguasa, para pemimpin. Dhaba ila dhalika jamahirus salafi wal khalaf minal muhadithin wal mufassirin wal fuqaha wa ghairihi. Ini adalah pendapat mayoritas besar salaf dan khalaf, ulama dulu ataupun sekarang, dari kalangan ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqh ataupun yang lainnya. Dan ini khalaf bin Allah dinukil al-imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau syarah Sahih Muslim. Naam. Ini beliau menukil dari keterangan Imam An-Nawawi rahimahullah yang menerangkan bahwasanya yang berpendapat demikian, yang berpendapat ulil amri ialah para penguasa, para pemimpin, itu ialah jumhur salaf wal khalaf, mayoritas salaf dan khalaf dari kalangan muhaddithin, fuqaha dan mufassirin. Adapun pendapat yang kedua, pendapat sebagian para ulama, pendapat sebagian para ulama, ulul amri di sini ialah para ulama, sebagaimana saya katakan kemarin, para ulama, dan tidak bertentangan ikhwan. Dikarenakan dua-duanya sahih, para ulama ialah penguasa kita dalam bab agama, para umara, para pemimpin ialah penguasa kita dalam bab keduniaan. Nah, anda bisa lihat keterangan itu dalam kitab A'lamul Muwaqqi'in al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala, di bagian-bagian awal ya ikhwan. Beliau menerangkan di situ bahwasanya para ulama justru yang lebih tinggi martabatnya, lebih tinggi tingkatannya, lebih harus ditaati. Nah, dikarenakan ulil amri itu ditaati apabila dia itu di atas sunnahnya Rasulullah SAW sesuai dengan Islam, dan itu melalui para ulama. Nah, sehingga tidak ada pertentangan sama sekali. Ini ayat yang pertama yang menerangkan tentang kewajiban mentaati para penguasa. Nah, dalam ayat ini, khanawitina azakumullah, kita perhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentaati Allah, disebutkan dengan lafaz ati'u, taatilah Allah. Juga ketika menyebutkan perintah kepada Rasul, disebut dengan lafaz ati'u, ati'ur Rasul, menunjukkan bahwasanya ketaatan kepada Allah mutlak, menunjukkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mutlak, tidak harus disesuaikan dengan Al-Qur'an. Tapi taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi giliran menerangkan kepada kita kewajiban taat kepada para penguasa ulil amri, di sini tidak diulangi kalimat athi'u. Hadirlah. Lihat ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula. Ini semuanya menyebut kalimat athi'u. Begitu membahas tentang masalah ulil amri dengan tanpa kalimat athi'u. Ini dipahami oleh para ulama, di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala dalam ar-risalah, dan juga para ulama yang lain. Ini menunjukkan ikhwan fillah azzakumullah bahwasanya ketaatan kepada para penguasa itu tidak mutlak. Tidak mutlak. Tapi ketaatan kepada penguasa itu ikut saja, mengikut kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka keterangan Arab beliau setelah itu bahwasanya ketaatan itu dalam perkara ma'ruf saja, bukan dalam perkara kemaksiatan. Kita lihat. Wa hadzal amru bi ta'ati ulil amri muqayyad. Dan perintah untuk mentaati ulil amri di sini muqayyad. Diikat, dikhususkan, enggak mutlak. Fi 'adami tha'ati fil amri bil ma'siyati lillahi ta'ala. Itu tidak boleh kita mentaati mereka ketika mereka memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. قال الإمام حرب الكرماني رحمه الله في العقيدة. الإمام حرب الكرماني رحمه الله dalam kitabnya العقيدة التي نقلها عن جميع السلف, yang beliau menukil dari seluruh salaf. Di situ di antaranya beliau mengatakan وَإِنْ أَمَرَكَ السُّلْطَانُ بِأَمْرٍ فِيهِ لِلَّهِ مَعْصِيَةٍ. Kalau sang penguasa tadi memerintahkan kamu dengan suatu perintah yang di situ ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, falaisa laka an tudhi'ahu al-baddah, maka kamu tidak boleh mentaati dia sama sekali. Walaisa laka an takhruja 'alaihi wa la tamna'uhu haqqah. Namun walaupun tidak mendengar dan mentaati penguasa yang demikian, tidak boleh pula kita memberontaknya atau kita menghalangi hak penguasanya. Intah. Dan akan datang dalilnya, kata beliau. Adilahnya banyak ikhwan, yaitu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ta'atu fil ma'ruf, sesungguhnya yang namanya ketaatan dalam perkara kemakrufan, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun, makhluk manapun dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau hingga ketaatan kepada penguasa itu khusus dalam perkara ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tidak dalam bab kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia taat, tetapi tidak boleh memberontak penguasa. Hadza huwa. Ini ayatnya. Wa ammal ahaditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi dzalik faqad balagat hatta tawatur aw kadat an tablughahu kama afada dhalika sadruddin as-silani fi risalatihi ta'atul sultan. Kata beliau, adapun hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini sudah mencapai batasan mutawatir atau hampir-hampir mutawatir. Bagaimana faedah ini diberikan oleh Shaduddin Sulami dalam risalah beliau Ta'atul Sultan. Ini mutawatir ya. Mutawatir riwayat-riwayat yang menerangkan tentang kewajiban taat kepada penguasa itu mutawatir. Di antaranya kita baca. Ini semua perkara yang wadih dengan dibacakan adillahnya selesai. منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال في أندرني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ووصني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبدا على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة على المرئي على itu termasuk menunjukkan pengertian wajib. Wajib atas setiap seorang muslim untuk mendengar dan mentaati penguasanya dalam perkara yang dia cintai atau perkara yang dia benci, kecuali bila dia diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah. Bila dia diperintahkan untuk bermaksiat, fala sam'a wa la ta'ah. Tidak boleh mendengar dan tidak boleh mentaati penguasa. Akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihayhima. Muttafaqun alaihi wa sahih riwayatnya. Qala al-'allamah al-Mutahhar fi syarh hadha al-hadith. Al-'allamah al-Mutahhar. Ketika syarh di sini mengatakan yakni pengertiannya kata beliau sama'u kalamil hakimi wa ta'atuhu wajibun ala kulli muslim. Mendengarkan ucapannya hakim, ucapannya penguasa, mentaatinya itu wajib atas setiap muslim. Sawa'un amarahu bima yuwafiqu tab'ah. Sama saja apakah diperintahkan dengan sesuatu yang sesuai dengan tabiatnya dia aw lam yuwafiqhu atau tidak. Bisyarat alla ya'muruhu bima'siyatin, dengan syarat bila tidak diperintah untuk berbuat kemaksiatan. Fa in amarahu biha fala yajuzu ta'atuhu. Kalau diperintahkan dengan kemaksiatan maka tidak boleh mentaati penguasa. Lakin tetapi la yajuzu lahu muharabatul imam, dia tidak boleh memerangi penguasa tadi. Ada apa ya ikhwan, dari keterangan-keterangan para ulama. Wow. Kata beliau, misalul amri bil ma'siyah. Contoh-contoh perintah untuk bermaksiat. Misalkan, ayyumar al mar'u fi ayyaktul nafsan di ghairi haqqin. Ayyumar fi ayyuraba bi ayyurabi. Aw yashrab al khamr. فلا طاعة للإمام في ذلك ويسمع ويطاع له في معد الأمر بالمعصية. Misalkan seseorang tadi diperintahkan untuk membunuh orang lain dengan tanpa hak, dengan kezaliman, dengan tanpa hak ya Ivan. Kalau lebih hakin harus dengarkan. Jangan kamu ditunjuk sebagai al-gujo pelaksanaan hukum had atau al-gujo pelaksanaan hukum kisos, taati. Tapi kalau diperintahkan untuk membunuh orang lain dengan tanpa hak, maka tidak bisa. Atau diperintahkan untuk riba, disuruh untuk terjerumus dalam riba, maka tidak boleh. Atau minum khamr, disuruh untuk pesta koplo atau ekstasi atau yang semisalnya, tidak bisa. Tidak ada ketaatan kepada imam dalam bab ini, dan dia didengarkan dan ditaati dalam bab-bab lain yang tidak ada kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu. Ijlas itu. Dengan pula perkara-perkara lain yang mengandung kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan untuk ikut pemilu, la sam'a wa la ta'ah. Diperintahkan untuk berdemokrasi, la sam'a wa la ta'ah. Diperintahkan untuk apa lagi? Untuk apa lagi? Hah? Ayuh, diperintahkan untuk kemudian hormat kepada bendera. La sama wa la ta'ah. Diperintahkan semua perkara-perkara kemaksiatan. La sama wa la ta'ah. Diterangkan kepada penguasa. Ini semuanya perkara din, perkara agama. Harus menggunakan norma-norma agama. Kalau agama mengizinkan, sama wa ta'ah pak, jangan khawatir. Kita mendengar dan mentaati Anda. Tetapi kalau dalam perkara-perkara yang melanggar norma-norma agama, melanggar aturan Islam, menerjang itu semuanya, tidak ada ketaatan kepada siapapun. Dan kita tidak kemudian memberontak penguasa atau yang lainnya. Kita mendengar dan mentaati dalam bab-bab lain yang sesuai dengan Islam, tapi dalam bab yang satu ini, dalam perkara kemaksiatan kepada Allah, la sama wa la ta'ah. Bukan berarti kita kemudian menginjak-injak bendera sang saka merah putih pertanda kita tidak suka dengan bangsa Indonesia. Lah, bukan itu perkaranya. Bukan itu perkaranya. Perkaranya tidak boleh dalam Islam, tidak boleh ihtiram kepada sesuatu. Ya seperti itu. Apalagi diyakini ini adalah ilahir. Tidak bisa. Misalkan disuruh untuk memasang gambar presiden dan gambar wakil presiden plus apa? Huruf Garuda. Bukan kita kemudian tidak suka dengan presidennya atau dengan wakilnya. Nah, bukan itu perkaranya. Kita meyakini, mengikrarkan, mengakui beliau sebagai seorang penguasa yang sah di Indonesia ini dengan wakilnya. Dia seorang muslim, didengarkan, ditaati perintahnya. Tapi bukan dalam perkara kemaksiatan. Ada urusan pasang gambar, itu bukan perkara yang diizinkan dalam syariah. Perkara yang dilarang dalam syariah. Maka tidak bisa kita menerjang. Walaupun gambarnya presiden. Walaupun gambarnya wakil presiden. Tidak bisa. Jangankan presiden atau wakil presiden. Gambarnya orang tua kita, tidak bisa. Gambarnya para ulama kita, tidak bisa. Naam. Mungkin ma'ruf di Yaman itu. Saya diceritai sama teman-teman di Yaman. Waktu Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah diundang ke istana raja presiden di Yaman. Diundang sama Ali Abdul Saleh. Kebetulan diundang bersamaan Abdul Majid Zandani. Hah? Gembong Ikhwanul Muflisin nomor 1 di Yaman. Tuwek, bengkek, sik ngono ae. Tamam? Begitu. Ketika sedang menunggu presiden, di meja ada koran. Ada koran yang isinya itu ialah fotonya presiden. Sobek namanya waktu. Cara. Dilaporkan sama Abdul Zandani hala. Ada Muqbil hada kasih dong sama ente. So, dia punya gambar itu punya gambar dirobek-robek sama Muqbil kata dia. Nama si Muqbilnya masurah hadifah muharramah. Adapun gambar ini adalah perkara yang haram. Walaupun gambarnya presiden. Dan bukan berarti anak kemudian menghinakan presiden. Perkara haram. Wah, Muqbil jawab macam-macam. Sebutkan semua hadisnya, semua riwayatnya taklim di situ sudah. Di riwayat kata. War. Maksudnya diam aja. Sahabat, Muqbil hada kalat. Diterangkan demikian ya ikhwan, supaya jangan dikesankan kepada pemerintah atau penguasa kita, kita itu antipati dengan pemerintah, antipati dengan penguasa, antipati dengan presiden dengan alasan tidak mau memasang gambarnya. Bukan itu permasalahannya pak. Asma wa ta'ah prinsip kita, jangan khawatir. Dalam perkara ketaatan kepada Allah bukan perkara yang mutlak, tapi dalam perkara-perkara yang mengandung kemaksiatan tidak bisa. Jangan paksakan kita untuk menerjang perkara-perkara kemaksiatan. Hah? Perkara mentaati Allah dan Rasulnya itu lebih wajib. Lebih kita pegangi daripada mentaati seorang penguasa. Begitu. Dan juga memang prinsip kita ketaatan kepada penguasa bukan perkara yang mutlak. Tapi perkaranya harus disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Terangkan demikian. Insyaallah kalau dengan terangkan secara murni dengan cara yang baik, mereka akan memaklumi. orang ini memang bicaranya perkara din, perkara agama, bukan perkara politik, bukan perkara-perkara kepentingan-kepentingan pribadi yang lainnya. Ini orang bicara murni perkara din. Ayo, diaman begitu ya, Pak. Begitu para masyayikh itu lantang kalau ada urusan pemerintahan. Kalau ada kebijakan-kebijakan yang melanggar, langsung bicara. Ayat wa hadid, ayat wa hadid. Ketika ada kebijakan, mau diadakan yang namanya polwan. Tau polwan ya? Polusi wedok. Diaman. Diaman itu belum ada polusi wedok kalau tidak salah. Ada tidak sebuah hari? Pernah lihat tidak polusi perempuan di Yaman? Belum pernah tau? Ini ada kebijakan baru, diaman mau ada polusi wedok. Ini perkara yang besar. Bicara bersama saya. Syekh Muhammad al-Imam khutbah Jumat khusus masalah hukumnya perempuan jadi polwan. Get noise, dead. Bahkan Syekh Yahya al-Hajuri hafizahullah ta'ala warah nulis khusus. Judulnya Hasdul Adillah fi bayan anna ikhtilat ar-rijal bin nisa wa tajdidihinna min al-fitad al-mudillah. Punya kecil kutip baru ya saya bawa. Nah, khusus kitab khusus ditulis sama beliau untuk menerangkan kepada kaum muslimin bahwasanya hukumnya polwan itu hukumnya haram. Tidak boleh ada yang namanya polusi wedok. Para penguasa itu mantuk-mantuk. Nah, kemudian ini orang ini enggak. Kenapa? Murni ayat wa hadis, ayat wa hadis. Tidak ada unsur kepentingan politik sama sekali. Menyampaikan ayat wa hadis. Inilah agama kami. Gitu. Bicara ya masalah keagamaan. Bicara masalah pemilu sampai serak suaranya para masyayikh. Nah, Syekh Muhammad Imam tulis masalah khusus masalah pemilu. Demokrasi juga demikian. Oh, teriak sana, teriak sini, lah akhirnya. Tidak dikomentari sama penguasa. Lapa. Tapi begitu gilirannya Abdul Mahdi Zandani dan anak-anak buahnya bicara tentang masalah pemerintah, langsung penguasanya. Loh kenapa? Dikarenakan memang orang ini kepengen kursi. Betul kursinya banyak dengan sering kita. Pengen kursi dia, kepengen merebut parlemen. Ini orang kepengen menggoyang kursinya penguasa. Kepengen goyang-goyang begini. Hah? Bahaya orang satu ini. Hah? Itu mereka ucapkan sendiri. Kalau kalian ya ahlu sunnah, kalian bicara apa karepmu? Mereka diaman hala. Dikarenakan memang kalian itu bicara ala din, karena prinsip agama, bukan yang lainnya. Amma haula ini kepengen kursi hala. Ini harus segera tangan ini. Begitu ya. Maka demikian boleh karena fitin azakumullah. Diterangkan di sini di bangsa Indonesia ini. Ini perkara din, perkara agama, bukan perkara-perkara yang sifatnya politik tertentu atau kepentingan pribadi tertentu atau yang lain-lainnya, bukan. Ini perkara din, perkara agama. Terangkan kepada para penguasa, para pemerintah. Tidak bisa kita menerjang kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala hanya untuk semata-mata meridhai atau membuat ridha seorang penguasa. Tidak bisa. Hadah wa terangkan kepada demikian dengan cara yang baik. Perkara din. Tunjukkan kita asam wa ta'ah ke prinsip kita, bukan dalam perkara kemaksiatan. Nah, dan bukan berarti kita menghina atau melecehkan penguasa, tidak. Tetapi ini semua ialah karena perintah agama, ketaatan kepada Allah dan Rasulnya itu lebih wajib daripada ketaatan kepada penguasa. Mafhum hal? Nah, terang mah demikian. Nah, kemudian tahu-tahu di melihat gambarnya presiden sama presiden diambil, dibuatik, payar di depan mereka. Dia ngamuk ngene, menteng matane. Garuda ini sikat buanteng jebret banyak mereka. Orang Sabtu ini sana pergi dari Indonesia sana. Gitu nanti disikapinya. Mending begitu, asal sidang nanti. Mending sidang, penjara nanti. Ini orang tidak punya sikap nasionalisme, tidak punya sikap patriotisme dalam bernegara. Ini menghina bangsa, menghina negara, ini menghina presiden. Berat hukumannya ini. Ayuh, bukan begitu caranya ya. Terangkan kepada mereka. Alamaya jisba, ini tidak boleh. bukan kita yang bukan menghina presidennya, tapi ini tidak boleh secara hukum syar'i, tidak boleh, Pak. Beres insyaAllah. Nah, terangkan kepada para pemerintahan kita. InsyaAllah mereka memahami dengan cara yang baik. Wa minha. Dan di antara hadis yang menerangkan masalah ini, hadis Ubar bin Samit radhiyallahu anhu qala. Hadis Ubar bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, da'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fabayana fa kana fi ma qad alaina an bayana ala as-sami wa ta'ah fi man syatina wa makrahina wa usrina wa yusrina wa atharatin alayna wa alla nunazi' al-amra ahlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil kami, kemudian kami bai'at beliau. Maka termasuk dari perkara yang beliau ambil atas kami, bai'at dan setia atas kami, ialah beliau membai'at kami untuk mendengar dan mentaati beliau, penguasa. Dalam perkara suka dan duka kami, sulit dan senangnya kami, wa atharatina alaina, dan pada saat athar alaina, atharatina alaina itu ialah ketika rakyat tidak dipenuhi hak-haknya, jadi sang penguasa itu hanya memberikan sebagian rakyat haknya mereka, sebagian yang lain tidak dikasih, walaupun demikian tetap harus mendengar dan mentaati penguasa. Al beliau mengatakan, illa antara kufran bawahan indakum minallahi bi burhan, kecuali kalau kalian melihat kekufuran yang amat sangat nyata dan kalian punya buktinya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka la sam'a wa la ta'ah. Hadza ma'na akhrajahu al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Naam. وقد رتب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثوابا لمن التزم هذا الأمر ورتب عقابا لمن خالفه. رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم telah menyebutkan pahala-pahala bagi orang-orang yang komitmen, konsekuen dalam memegangi perkara ini, dan menyebutkan sanksi-sanksi itu, hukuman-hukuman bagi orang-orang yang menyelisihinya. Hafiz sunnah dari Ibn Abi Asim bi isnadin sahih. Nami ikhwan disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Ziyadul Jannah. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul. Rasulullah bersabda, innahu la nabiyya ba'di, sesungguhnya tidak ada nabi setelah. Nas sharih. Ini karena bidina azakumullah membantah pemikirannya Qadianiyah Ahmadiyah yang meyakini bahwasanya Mirza Ghulam Ahmad seorang nabi. Tamam. Dia mengatakan la, tidak, koma, nabiyya ba'di. Maka dia adalah nabi setelah itu. Nah, berarti memang Ahmad ini, Mirza Ghulam Ahmad ini kan Ahmad namanya, itu nabi. Iya. Sehingga mereka itu kan fitna azakumullah, kelompok Ahmadiyah itu kufar, dikafirkan oleh para ulama. Wah, yang lucu ya ikhwan, ada lagi di zaman sekarang ini yang ngaku sebagai seorang rasul. Muncul orang di Indonesia, di Yaman saya dengar ini. Di Indonesia kalau enggak salah. Oh iya, di Lumajang. Jadi murid, itu ada orang yang ngaku jadi rasul. Jadi rasul. Apa kata dia? Riwayatnya kan mengatakan la nabiyya ba'di. Berarti ada rasul setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya enggak ada kan nabi. La nabiyya ba'di. Ya toh? Nah, sekarang rasul berarti ada keterangan nas mengatakan la rasula ba'di. Tidak ada yang adalah nabi ya ba'di, maka ada rasul setelah beliau, maka saya mengaku sebagai rasul. Ya apa bantahannya? Bantahannya ya apa? Mana? Begitu. Kira-kira. Insyaallah tahqiqan atau ta'liqan. Naam. Hadza wadhih. Ini bagi orang yang memang apa namanya masih lurus pemahamannya. Amma orang yang senewa kayak dia, susah urusannya. Naam. Kalau dikatakan la nabiyya ba'di, ya khalas. Tamam. Yang namanya rasul itu tingkatannya lebih tinggi daripada seorang nabi. Tamam. Nabi saja ditiadakan apalagi rasul. Tapi yang namanya ashabul ahwa'i wal bid'ah, semono gue. Aneh-aneh pokoknya. Dan para ulama sepakat ya ikhwan, barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah beliau, bahwa kafir, halal darahnya. Maka penguasa harus segera menyelesaikan rasul baru itu. Istadab, diminta taubat, kalau enggak. Wah, ada dengar di Yaman, di Hodeidah. Ada orang ngaku jadi nabi dan rasul khusus untuk hewan. Aku kata apa sih tinggal? Dia ngaku saya seorang nabi dan seorang rasul yang diutus kepada hewan-hewan. Apa mana? Ada maksud? Anda dengar ke keterangan dari Syekh ya kalau nggak salah ketika itu menceritakan demikian. Ada di Hodeidah, sisir itu mengatakan demikian. Ada rasul. Ngaku rasul, ngaku nabi, khusus diutus kepada para hewan. Ingat dia ceramah teriak-teriak di depan hewan. Ya, mana rasul. Ada sedih bakar. Nah, mungkin orang ini sending terus kepingin dikenal sama orang. Makanya katanya sebagian orang, Khalif, terus kamu bikin perkara yang aneh, aneh, nyelisi banyak orang, masyhur kamu nanti. Mereka mengatakan bul fi zamzam tushar. Nah, kamu kencing di sumur zamzam, nanti kamu akan masyhur di kalangan orang. Allah nusta'an. Hadza huwa. Ini kalimat innahu la nabiyya ba'di itu langsung dari Rasulullah SAW mematahkan semuanya. Wala ummata ba'dakum, dan tidak lagi umat setelah kalian. Ini umat yang terakhir. Ala fa'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa atu zakata amwalikum tibatan biha nufusukum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Ini pahalanya. Hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian, salat lima waktu, puasa Ramadan, menunaikan zakat harta kalian dengan hati yang suka, rela. Dan taatilah penguasa kalian. Ati'u fil amr. Taatilah penguasa-penguasa kalian. Maka kalian akan masuk dalam surga. Sehingga ta'atul umara ya ikhwan. Termasuk upaya untuk mendapatkan surga. Perkara din, perkara keagamaan. Bukan perkara yang lainnya. Surga ya akhi. Naam. Wa fi sunnati aydan libni Abi 'Asim bi isnadin jayyid. عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ترى معاوية رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم برسبت إن السامع المطيع لا حجة عليه وإن السامع العاصي لا حجة له. Sesungguhnya orang yang mendengar dan mentaati penguasanya. La hujjata alaih. Tidak ada satu hujjah pun untuk membantah dia. Hujjah ala itu argumentasi untuk membantah, menjatuhkan dia. Dan orang yang mendengar, tetapi dia durhaka, tidak mau mentaati penguasa. La hujjata lah. Tidak ada hujjah untuk dia. Untuk mendukung dia. Di sini kana bidin azakumullah rijalu thiqat rijalu sahih. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan isnaduhu jayyid dalam rijal jannah. Isnaduhu jayyid. Dikatakan jayyid. Sebagian para ulama mengatakan kalau ada seorang rawi, ada seorang rawi yang tingkatannya itu ben-ben. Dikatakan thiqah yang mantap ya enggak, dikatakan sotuk lebih tinggi daripada itu. Nah, dikatakan jayyid, isnaduhu jayyid. Selagi mengatakan jayyid, yakni ada dua jalan. Jalan yang pertama ba'if, jalan yang kedua hasan li zatihi, dikumpulkan jadi satu jadi jayyid. Itu semuanya istilahnya para ulama, dan jayyid itu termasuk ibarat yang menunjukkan pensahihan. Walisalu siqat ya kawan. Kalau melihat rijalnya riwayat ini, semuanya siqat, rijalu sahih. Dengar saya itu, al-ma'amun. Hada wa ikhwan. Ini semua ayat wa hadis yang menerangkan tentang kewajiban mendengar dan mentaati penguasa. Jadi prinsipnya al-sunnah wal jamaah, selama tidak memerintahkan untuk berbuat kemaksiatan. Yang perlu dipahami di sini, ikhwan fillah azzakumullah, bahwasanya mendengar dan mentaati penguasa itu tidak hanya dalam perkara-perkara keagamaan semata. Ingat-ingat itu. Tidak hanya dalam perkara kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita sholat, zakat, puasa, haji, dan yang lainnya. Tidak. Tetapi mentaati mereka itu juga berkaitan dengan perkara-perkara keduniaan yang di situ tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara keduniaan yang membawa maslahat, kemanfaatan untuk kaum muslimin. Kan sampai urusan rambu-rambu lalu lintas ya ikhwan. Hah? Bang Cu. Abang Cu. Ada kuningnya tengah-tengah. Tamam? Kalau hijau suruh jalan, kalau merah suruh berhenti, kalau kuning hati-hati. Itu harus dan wajib taati ya ikhwan. Kemudian klik. Klik. Sebab pengaman, sebab keselamatan. Taati ya ikhwan. Rambu-rambu. Belok kiri. Belok kanan. Ya, setelah anda kalau tidak habis, belok kanan. Belok kanan. Lurus, lurus. Jadi kalau saya dikatakan belok kiri tidak boleh. Taati ya ikhwan. Dalam perkara-perkara yang mengandung kemaslahatan. Ini fatwa dari Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala wa ghafara lah dalam kitab beliau Al-Ma'lum fi ma yajibu min al-'alaqati bain al-hakim wal mahkum. Dengan demikian, bahkan dalam perkara-perkara seperti ini pun yang sifatnya itu kemaslahatan kaum muslimin, kemanfaatan kaum muslimin, itu wajib mendengar dan mentaati mereka dengan keumuman sekian banyak riwayat yang menerangkan wajibnya taat kepada mereka. Naam ya ikhwan, ditaati. Sehingga anda itu ialah orang-orang rakyat yang betul-betul memang taat. Rakyat yang taat ya ikhwan, rakyat yang baik-baik. Jadi enggak banyak rewel gitu. Oh, Pak Bang sudah lindi. Kalau dalile gus, ben mau abang, mau hijau, mau kuning, geto, terus no ay. Ya terus no. Ada mati aja. Nyala no siapa. Hah? Kemudian sangat jauh-jauh. Hijau macam merah as, tidak wajib taat. Ketoi, sana juga hijau. Tiger, mampus kot. Ada apa? Nah, wajib taat ya. Sehingga kita itu semua kita lakukan dalam rangka untuk mentaati waktu umur, dalam rangka untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala, mentaati Allah dan Rasulnya ibadah. Maka innamal a'malu binniyat, enggak semata-mata apa namanya berhenti merah, enggak berhenti merah mentaati penguasa lillahi ta'ala wa ta'ala. Mengapa? Kemudian klik mentaati penguasa untuk mendapatkan pahala. Yang penting untuk mendapatkan pahala innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Kalau anda semata-mata klik terus kalau ngurus yang lain aja enggak dapat pahala. Dapat pahalanya kalau anda meniatkan tadi itu untuk mentaati para penguasa dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Tadkhulu jannata rabbikum, ibadah. Bismillah, innamal a'malu binniyat. Pastikan klik, klik. Billahi ta'ala. Wah, pahala ya. Klik tok pahala ya. Kalau bolak-balik klik. Wah, pahalanya besar, banyak. Dengan niat anda yang baik tadi itu. Anda melihat, hijau, jalannya akhir. Bismillah, taat untuk umum. Nah ini pak, kemudian merah, berhenti. Oh ini perbukin, tidak boleh lewat. Ya, isaran yang lainnya. Masalah. Masya Allah, bisa mengais sekian banyak pahala dengan niat anda yang baik untuk mentaati para penguasa ya pak. Orang apa? Sudah menjadi rakyat yang baik, oh dapat pahala lagi. Ayo. Ini harus ingat-ingat ya. Namun mentaati para penguasa tidak hanya dalam perkara din, tapi juga dalam perkara keduniaan yang tidak ada unsur kemaksiatan tidak ada unsur kemadharatan terhadap perkara keduniaan yang mengandung kemaslahatan dan kemanfaatan untuk kaum muslimin. Halo. Misalkan di kota-kota besar dilarang jangan menyeberang langsung tengah jalan lewat jembatan penyeberangan. Lewat enak kan? Lewat santai, enggak ngedeng-ngedeng-ngedeng-ngedeng mobil. Enggak repot. Oh nyeberang santai begitu, niatnya innam la'amalu bin niat, minta anti para penguasa, dillahi ta'ala, pahala. Eh, begitu. Ini mau diatur supaya jalannya itu lancar. Nah kemudian ngurusi penyeberang, mandek mana? Oh yang bawa mobil itu berhenti. Mana dulu pak, yang belakangnya macet terakhir ini semuanya disengaja dilakukan mereka semua dalam rangka untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat manusia. Subhanallah ya ikhwan, kalau antum perhatikan penguasa kita dalam mengurusi yang satu ini, wah itu luar biasa ya, luar biasa ini. Rambu-rambu pasang dengan rupa untuk kemaslahatan jalan, kemaslahatan orang yang mau di situ. Kemudian apa namanya jalannya untuk kota-kota besar, itu tengah-tengahnya, pinggir-pinggirnya dikasih putih, tengah-tengahnya hitam, putih juga ya, putih. Apa kemudian itu semata-mata guyonane penguasa? Tidak, itu manfaatnya besar. Apalagi di wilayah-wilayah Sumatera ini yang banyak jurangnya ini. Nah iya, itu kalau malam-malam, gorobote ini, ireng kabeh jalan ireng. Wah kemudian sampai juga ireng kabeh, mengerti kamu dalan gue tuh ireng mas tenang dalan ini mas belok jurang ente nyemplung dikasih putih samping-sampingnya menunjukkan oh ini jalannya batas jalan tuh ini sama ini tengah-tengahnya tuh ini insyaallah nanti mengikuti jalur putih insyaallah ya itu merupakan upaya dengan rupa dari penguasa kita. Itu semuanya jangan kamu sepelekan, kamu tuh harus banyak berterima kasih. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah, barang siapa yang enggak terima kasih kepada orang, dia enggak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih ya ikhwan, hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud. Nah, sehingga disyukuri itu merupakan upaya-upaya dari penguasa kita, pemerintah kita untuk mengurus untuk kemaslahatan kebaikan masyarakatnya, rakyatnya. Hadza huwa, sehingga perkara-perkara yang berkaitan dengan perkara kemanfaatan itu semua harus didengarkan dan ditaati dan tidak boleh dilanggar. Lillahi ta'ala ya fa'ad batukan bahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya fa'ad, apabila penguasa memerintahkan kita untuk bermaksiat, apakah boleh kita memberontak? Dan jawab, tidak boleh. Sebutkan nanti keterangan dari Harb al-Germani, kemudian al-Allama al-Mutahhar. Dan ini merupakan ijma'ul ulama ya fa'ad. Dinukil oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarah Sahih Muslim. Tamam? Beliau menukilkan ittifaqul ulama, kesepakatan para ulama, kalau ada penguasa yang zalim atau penguasa yang memerintahkan kita untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, la sam'a wa la tha'ah, dan tidak boleh memberontak dia. Naam. Itu ijma ya. Baik. Kalau misalkan pada seorang penguasa tadi itu tiba-tiba muncul yang namanya kekufuran. Tiba-tiba muncul tindakan kekufuran. Tamam, tiba-tiba penguasa tadi itu sujud di pura. Sembahyang ala Hindu, menyembah di pura. Perbuatan apa ini? Kufuran yang disyirikan ya. Bagaimana? Disebutkan oleh para ulama, ittifaq dengan kesepakatan para ulama itu harus diturunkan oleh ahlul halli wal aqdi. Oleh siapa? Ahlul halli wal aqdi. Bukan oleh masyarakat. Ittifaq ini ya, dengan kesepakatan para ulama dinukil oleh Qadhi Iyadh. Dengan kesepakatan para ulama, kalau muncul kekufuran yang nyata pada seorang penguasa, maka harus diturunkan. Yani yu'zal, yan'azil, dia harus segera diganti, dilengserkan, diganti dengan yang lain. Pertanyaannya, apakah diberontak setelah itu? Al-jawab, Seperti yang kemarin dirinci maslahat dan mafsadatnya. Ada mafhum insyaallah ya. Baik, sekarang apabila muncul pada seorang imam kefasikan atau kezaliman atau kebid'ahan, apakah boleh dilengsarkan? Khilaf ya kawan. Sebagian para ulama mengatakan jangan, sebagian mengatakan silahkan. Jadi semuanya dikembalikan kepada al-halli wal-aqdi ya ikhwan. Kalau mereka beranggapan bahwasanya imam ini sudah mulai orang genah, maka al-halli wal-aqdi diperbolehkan untuk apa namanya melengsirkan dia dan menggantikan dengan yang lainnya. Adapun rakyatnya tidak diperkenankan sama sekali untuk memberontak atau memerangi penguasa yang zalim sekalipun, dan tetap harus mendengar dan mentaati penguasa walaupun dia orang yang zalim, orang yang bengis, orang yang kamu sebutkan semua kejelekan-kejelekan, harus mendengar dan mentaati penguasa tadi, enggak boleh memberontak. Nah, wala ittifaq. Ittifaq ba'da al-khilaf. Masyaallah. Ini semuanya ikhwan fillah na'udzubillah, bab pembahasan tentang permasalahan sam' wa tha'ah, mendengar dan mentaati para penguasa. Naam. Ya fi'lan nastamir. Terus pembahasannya ketiga. Hah? Waalaikumsalam. Suaranya itu sampai. Terus tunggu-tunggu. Insyaallah taala kita teruskan jam 9. Jam 9 sampai entek zuhur. Insyaallah kita teruskan lagi pembahasan yang lainnya. Insyaallah sudah mulai menipis ya, kawan. Nanti kita ringkas perkara-perkara yang sifatnya kita baca, tentunya membaca sendiri pembahasan-pembahasan. Yang penting nanti insyaallah bagian terakhir pembahasan tentang permasalahan melaksanakan ibadah bersama dengan para penguasa. Nanti insyaallah taala kita terangkan sedikit tentang pembahasan yang menjadi polemik yang mungkin tiap tahun terjadi, yaitu pembahasan tentang permasalahan berhari raya dengan penguasa insyaallah taala. Apakah boleh kita berjabat tangan dengan orang kafir? Untuk apa? Hah? Untuk apa? Jabat tangan itu karena fitnah azakumullah itu merupakan amalan yang mulia. Kalau Anda ketemu dengan saudara Anda yang muslim, Anda mengucapkan salam, jabat tangan dengan dia, itu rontok semua dosa-dosa Anda sampai lepas tangannya. Ada sahih sabit disebutkan dalam riwayatnya Rasulullah SAW. Nanti mau apa jabat tangan sama orang kafir? Esturit, mau apa Anda jabat tangan sama orang kafir? Mau apa? Itu menunjukkan sifat al-wala, loyalitas dengan mereka. Sama ya Yesus. Paham? Saya pernah membaca di majalah Salafi edisi 13 tentang ulama itu tahun kedua berarti ya halaman 41 tentang hadis yang artinya sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, siapa yang menghitungnya maka dia akan masuk surga. Hadis Bukhari kitab Ad-Da'wat bab mengapa dikatakan lemah? Tidak tahu saya. Apa dikatakan baif di situ? La yakhiyadu mutafaqun alaih min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Apa yang mengatakan baif? Ada salahnya. Borang ngerti ya. Itu mungkin salah tulis atau mungkin salah letak. Itu dulu salah yang dulu. Masalah bilang pen mau apa? Emang enggak harus orang urusi. Wa salafi sekarang ini kana fitina azakumullah. Isinya itu ialah corongnya Arifin Ilham. Iya, itu berapa kali artikel ditulis sama Pak D. Isinya itu ialah masalah bolehnya mengadakan majlis zikir. Zikir jama'i Arifin Ilham. Dua kali atau berapa kali itu semua salafi. Naam. Akhirnya ikhwan, ucapannya Pak D. Hadha itu menjadi hujjah mereka. Setiap kali acara masjidikir, ada ucapannya Ja'far Mertalib, Kiai Haji, Ja'far Mertalib. Terus semua membawakan Ja'far Mertalib, Talib, Talib, Talib, Talib, Talib, Talib. Naam. Allahumma musta'an. Yang dulunya katanya corong dakwah salafiyah satu-satunya di Indonesia ialah majalah salafi. Iya. Yen, saya ingin menjadi corong dakwah majlis zikir. Allah musta'an. Masyaallah dulu itu nunggu artikel satu dari dia. Suwe orang keruan. Jadi sebentar harus selesai tanggal sekian biar lancar sama jalan itu. Ulsi, ribut sibuk ini sibuk itu akhir satu molor. Bangulan, bangulan. Nggak tahu saja dulu majalah salafi sering telati ya karena satu di antaranya Pak Dini nulis ora wis wis. Saya termasuk orang dalam. Maksudnya redaksi termasuk ketika itu. Oh sekarang ya satu majalah dia tuh yang ngisi. Lu kok tahu? Nggak tahu. Memang sebagian nggak pakai nama. Sebagian nggak pakai nama satu misalkan bagian huruf yang terpenting tulis Ustaz Ja'far Umar Talib. Tapi yang namanya seseorang menulis itu memiliki alur bahasa dan gaya dia membahasakan dalam sebuah tulisan. Wah gaya ini Pak D itu wis amplok kabeh. Ngerti ya Pak D, carane piye, bagaimana cara dia mengulas, bagaimana cara itu wis warek sama Pak D. Ana maca saudara. Ini Pak D. Ini Pak D. Pak D kabeh satu majalah isinya Pak D tok sing isi. Wih, wih, wih, semangatnya. Lah kok enggak kayak dulu. Kalau dulu kan Masya Allah ya. Masya Allah Pak D kabeh ditulis warak gini nunggu-nunggu ana. Ini ndak. Begitu sekarang dia seperti itu langsung termotivasi sedemikian rupa untuk menesak majalah. Bayangno kan. Ada ya ikhwan. Pak D. Nah, tahu sekarang salahnya. Nah, apa nasibnya? Kabarnya dia punya situs khusus homepage di internet. Salah apa namanya? Apa gitu? Enggak ngerti internet ya soalnya. Jadi ada kalau yang punya kita orang kan salah pakai iya ya. Iya. Jadi saya teman-teman itu Salafi or'id pakai Y. Pakai Y. Terakhirnya Y. Wah yang punyanya Hizbiyun. Kayak Ustaz Surabaya, para pemalim, teman temimi, sama temimi. Yang di Jawa sila akhirihi. Menggunakan I. Imitasi. Salafi. Tadi terakhirnya pakai I. Imitasi. Tamam? Memangnya hati-hati. Jangan sampai salah ketik. Kalau terus I, ya munculnya mereka semua. I. Wah Pak D. Hadha juga demikian, pakai salaf. Tapi belakangnya lain lagi. Ini salafi juga. Iya. Maaf. Itu sekarang yang mengurusi situsnya dia itu anak UI. Anak UI semua yang mengurus dia. Setelah itu, gencar. Bagaimana dengan berita tentang sholat pakai bahasa Indonesia di Ponpes Malang? Yang kabarnya mereka menentang UI dengan kata-kata mana dalilnya yang melarang sholat pakai bahasa Indonesia. Wah iya. Ini kesintingan baru di zaman sekarang ini ya, Pak. Hah? Satu-satunya bid'ah yang ada di zaman sekarang ini yang tidak ada di zaman dahulu. Nama hadza menyebar ya, ikhwan, masyhur di Jawa. Bahkan di sini juga masyhur. Naam, Salat menggunakan bahasa Indonesia. Diterjemahkan ya. Amam. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kemudian Allah mafa'id baini. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan seperti itu. Naam. Dan dia membantah MUI dengan mengatakan madzal yang melarang salat pakai bahasa Indonesia. Hanya apa ya kawan itu melarang? Nah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mana pakai Lampung? Ya? Aina fukuhak Lampung? Ha? Hat? Ya Allah. Ya Allah, hendak ya Abu Usam. Iya cara mandai. Wah, iya pakai Lampung. Hendak ya Syarif. Sallu kama ra'aitumuni usalli, katanya orang ini, itu gerakannya. Allahu Akbar, ini pakai takbir begini, rukuk. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata dia. Sekarang mana dalilnya yang menunjukkan larangan salat pakai bahasa Indonesia? Nanti dia akan mengatakan itu kan karena beliau orang Arab. Saya orang Indonesia, saya enggak paham bahasa Arab itu apa artinya. Ya saya terjemahkan. Nah, itu di antara alasan dia itu supaya memahamkan kaum muslimin apa makna salat, apa yang dia baca. Kalau dia bahasa Arab Allahu Akbar ila akhirih, enggak paham apa itu artinya. Itu alasan dia. Saya terjemahkan. Ya mungkin Rasulullah orang Arab. Saya kan orang Indonesia, pakai bahasa Indonesia. Nah, itu argumentasi ta'lilat saja sudah dibantah sama dia. Taksak. Siapa yang punya jurus taksak? Ah, suka ngantem goblok. Nah, hendak-hendak apa ini? Bagaimana jabarannya ini? Anda berhenti supaya dia paham. Nah, laba. Nah, yang lain. Tambah ono. Terus. Sekarang saya mau tanya sama Anda. Al-Quran pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Sekarang, apakah ada dalil yang menunjukkan larangan ditafsirkan dengan bahasa Indonesia? Ditafsirnya diterjemahkan. Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia, diterjemahkan dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Asia. Oh, gigi kan ya pelan. Iya kan. Anda. Luhulah Asia. Ini masalah wakil ini terangkan harusnya. Ah, siapa yang mau nambah lagi? Yeay. Hat. Allah, pakai lambung. Jabarannya bagaimana? Ayat diterangkan. Baru kemudian pakai riwayat ini. Oh. Bawah. Kalau Nah, ya Pak. Jadi ada menerangkan di awal tentang salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf di kalangan kita. Dari gerakan-gerakannya ma'ruf di kalangan kita. Ada ayahnya, azkar-azkarnya ma'ruf di kalangan kita. Semua itu menggunakan apa? Menggunakan bahasa Arab. Terangkan sama orang Sinting satu ini. Wahai orang Sinting. Hah? Apa kamu kira di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu enggak ada bahasa lain selain bahasa Arab? Tanya sama dia. Tidak mengatakan ada bahasa yang lainnya. Ada ya, ada bahasa Romawi, bahasa Persia, Suryaniya, Ibraniya, Yunan, ila akhirih. Ada bahasa yang lainnya. Rista, kan ngaku dah. Kalau apa namanya banyak bahasa lain selain bahasa Arab? Iya. Ada enggak di kalangan para sahabat yang selain orang Arab? Apa jawabannya? Ada. Siapa contohnya? Salman Faris, Wong Faris. Sekarang apa pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepada dia atau kepada kaum muslimin selain Arab untuk menerjemahkannya kepada bahasa mereka masing-masing? Apa jawabannya? Di zamannya Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali, di mana wilayah kaum muslimin menyebar luas. Persia, Romawi jatuh di zamannya Umar. Di tangan kaum muslimin. Mereka semua sampai pelosok-pelosok yang sangat jauh. Dan ketika itu dari ashabul bilad, orang-orang negeri setempat, banyak yang masuk Islam. Wah, mereka ajam. Orang ajam. Orang asing yang mengerti bahasa Arab. Apa pernah ada dari kalangan para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali atau seluruh para sahabat yang lainnya atau para tabi'in atau tabi'ut tabi'in yang kemudian menganjurkan atau mengizinkan atau membolehkan mereka menggunakan salah menggunakan bahasanya masing-masing? Tidak ada itu semua. Kalau alasan itu demikian supaya faham, mereka juga tidak faham di awal-awal. Mereka yang faham. Yang satu ini bahasa Persia. Yang hatinya bahasa Romawi, ini bahasa Yunan, ada bahasa Suryaninya, bahasa Ibraninya, wadah kata. Dan semuanya sholat menggunakan bahasa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wakala terus satu generasi demi generasi. Tidak ada satu orang muslim pun yang berbuat demikian kecuali Anda yang senting hati. Nah iya. Ruket. No. Kalau kamu arah itu mengisolli menamila amaran laisa alai amruna fawaratun. Tamam. Ahdat fi amruna hadha ma laisa min fawaratun. Ya akhir. Ket no kafe itu semua. Tapi jadi urusannya masalah bahasa. Orang ini enggak berpikir masalah suai-suainya. Masalah bahasanya. Ini yang kamu tekankan. Masalah bahasanya yang kamu antemi. Ket no. Weh juga antemi. Geblak kafe yang kena. Hok kanan hok kiri ini entek apa ini? Kes no tak jalan jalan le. Mohon. Sedikit. Naam. Allah musta'an. Ini perkara yang wabih, kawan. Perkara yang enggak samar sih kaum muslimin menunjukkan betapa kejatnya yang satu ini. Allah musta'an. Ada kali. Enggak begitu aneh. Aneh begini. Nanti saya terangkan orang yang ngaku Rasul kepada hewan aja ada. Eh, apalagi orang yang kayak gini. Eh? Allah Nasta'an. Nah, memang yang namanya syaitan, Allah Nasta'an, betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk menyesatkan Bani Adam. Makanya harus banyak belajar ikhwan, harus terus banyak mengkaji, menggali ilmu agama dengan sebaik-baiknya. Kita bersunnah dengan pemahaman salaful ummah sehingga kita bisa mengetahui ada batil wa ada haq dan maksudnya langsung itu pemerintah itu langsung orang musim ting satu itu langsung pegang cik sekolahnya macam-macam orang perlu untuk meresahkan masyarakat diperbolehkan ta'zir ditakzir hukuman ta'zir itu hukuman untuk orang-orang yang dirasakan fitnahnya dengan tanpa ada batasan dari syariat itu dikembalikan kepada ijtihadnya penguasa. Ini orang membahayakan masyarakat langsung. cedok. Beres. Bila kita melanggar rambu-rambu lalu lintas, apakah kita berdosa? Misal tidak punya SIM, tetap mengendarai motor di jalan raya lintas Sumatera. SIM itu ya Ikhwan, pakai gambar. Agak tahu lah. Harus pakai foto. Sementara yang namanya foto, hukumnya apa ya Pak? Hah? Hukumnya haram, ada lah. Nah, haram pakai foto ya Ikhwan. Maka yang namanya SIM, tamam, itu kalau tidak ditekankan dan tidak kemudian diharuskan dipaksa sama penguasa, SIM itu hukum aslinya boleh, karena bergambar. Adalah ini perkara din. Tapi kalau misalkan penguasanya harus pakai, kalau enggak hilang, kalau enggak begini ilzam dari mereka, ya Allah, dosanya mereka yang nanggung. Tamam, dosanya mereka yang nanggung. Ya sudah, begini. Ada. Paham tak? Paham, begitu. Saya nanggung. Artinya kalau misalkan mereka harus terus memaksa kita dan terus mengharuskan kita untuk bikin SIM, ya bikin SIM, terpaksa. Nah, mereka yang menanggung dosanya, kita membuat SIM. Jawazat, paspor, dan yang lain-lainnya. Tamam. Kalau mereka yang mengharuskan, tidak bisa kamu keluar negeri, harus dengan ini. Kalau enggak bisa. Mereka yang menanggung dosanya, dikarenakan mereka yang mengizam kita untuk bergambar. Ila maksud hada, dan itu dilaksanakan dalam rangka untuk menghilangkan mafsadah kemadharatan atau perkara-perkara lain ditimbulkan dari perbuatan tadi. Ikhwan, tamam, dan itu semuanya bukan dalam rangka kita menyetujuinya atau mengikrarkannya, tapi dalam rangka tadi itu ilzam dari para penguasa, maka penguasa yang kemudian memikul dosa. Bila ada seorang yang di masa lalunya melakukan dosa zina, untuk menebus dosanya ini, orang tersebut bersedia dihukum berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi, di negaranya tidak menganut hukum Islam. Bagaimana cara dia menebus dosa zina tersebut? Apakah cukup dengan taubat dan nasuha? Nah, kalau perbuatan tadi itu tidak ada yang tahu, bainak wa bainak, yang tahu ialah Allah SWT semata dan perempuan tadi. Sudah ngerti perempuannya untuk orang ngerti. Ya mestinya zina karo sapa? Tamam. Kalau enggak ada yang tahu, maka tidak dianjurkan untuk melapor kepada penguasa. Tamam? Kemudian Anda bertobat dengan taubat nasuha, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggantinya dengan amalan-amalan yang baik. Dengan nikah, dengan nikah secara yang syar'i. Tamam? Menikah seorang wanita yang baik. Wah. Tapi kalau sudah diketahui sama penguasa, harusnya penguasa. Penguasa. Kalau misalkan kemudian Anda diganjar penjara atau ilahir, itu harusnya penguasa. Nah, hadza wa dan tidak boleh menyebarkannya di kalangan orang-orang. Begitu. Mengon. Apa hukumnya menjual dan membeli kotorannya ayam? Jais. Jais untuk kemanfaatan karena kotoran ayam itu hukumnya suci. Nah. Yang menjadi permasalahan sekarang ialah apa hukumnya jual beli kotorannya manusia? Nah, kotorannya manusia halal najis. Mana? Nah, jual beli kotorannya manusia halal. Allah. Ini pernah disampaikan di masjidnya Syaikhul Rahman, tapi saya lupa. Pernah disampaikan di masjid Syaikhul Rahman Al Adani, hafizahullah taala wa rahmah, tentang masalah itu. Yang saya ingat ketika itu ialah ketika beliau menerangkan tentang masalah jual beli kotoran seperti itu, beliau mengatakan itu semuanya jais linnafa', enggak untuk manfaatan, cuma untuk dimakan. Tamam, untuk tanaman dan semacamnya. Nah, dikarenakan suci. Tanya, Syekh, terus bagaimana dengan jual beli otornya manusia? Terus mengatakan, yang benar itu kan langsung dimasukkan di sawah aja kan. Lah ya Syekh, dikumpulkan, dijual. Iya, iya. Saya ngasih waktu itu berdiam. Dia terdiam, enggak menjawab sama saya waktu itu. Iya. Saya ngasih enggak ya? Di sini ada enggak ya? Ah, ada apa tadi? Ada enggak? Ada enggak? Hah? Ada. Untuk apa? Dijual itu kiteng ya. Kalau di Yaman itu memang tempat mandi ya, kalau bersihnya itu di atas, jadi tempat sendiri untuk buang kotoran sendiri, dimasuk begitu di atas agak tinggi, bawah itu bolong, itu tempat kalau buang air ya luas gitu, dari siram untuk lagi nanti ceboknya di tempat yang lain, di kamar mandi yang lain. Sehingga itu tempat tersebut tidak ada air sama sekali. Sehingga kalau wapos gitunya mengering, mengering. Wajar. Jadi kamu kalau yang jatuh itu cepat mengering, karena nggak disiram sama sekali. Sudah tutup. Ya luar biasa kalau sudah masuk di rumahnya orang Yaman yang masih begitu. Sudah mau ke belakang, lah. Itu harus tutup mungkin 10 cm itu masih tembus itu. Tutup itu aja. Kering, diambil sama mereka. Serok dimasukkan dalam karung, dijual di sawah-sawah untuk pupuk. Nah, ini Yaman ya. Bagus. Ya Allah alam dari satu. Ini dicek lagi insyaAllah. Nah, ya khuan, ya khuilah. Nah, insyaAllah istirahat jam 9 insyaAllah teruskan lagi. Sampai zuhur bismillah taala alhamdulillahirabbil alamin subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.